Mitra bisnis, puluhan ribu narapidana di Indonesia mendapatkan remisi atau keringanan hukuman bersamaan dengan peringatan Hari Kemerdekaan. Remisi tidak hanya berlaku bagi narapidana biasa, tapi juga napi kasus terorisme. Tapi menurut Menteri Hukum dan HAM, untuk napi terorisme, ada syarat khusus yang harus dipenuhi sebelum remisi itu diberikan. Salah satunya harus berkelakuan baik dan sudah menjalani sepertiga masa pidananya. Tapi sebagian kalangan meminta napi terorisme tidak perlu diberikan remisi. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon saya sudah tersambung dengan pakar hukum dan mantan anggota DPR, Dimyati Hartono. Pak Dim, bagaimana komentar Anda? Remisi itu adalah hak presiden memberikan pengurangan terhadap hukuman. Ada dasarnya. Dasarnya itu adalah laporan dari lembaga pemasyarakatan yang bersangkutan tentang tingkah laku orang tersebut selama ada di dalam lembaga pemasyarakatan dalam satu itu dasar yang pertama. Kedua, yang lebih banyak diperhatikan itu memang adalah masalah-masalah non-politik. Nah, teroris ini termasuk dalam kategori kasus-kasus politik, sehingga presiden dalam mempertimbangkan itu sangat hati-hati. Jadi kalau sekarang misalnya kaum teroris itu tidak diberikan remisi, ya mungkin dalam konteks berkaitan dengan masalah keamanan negara, dan itu menjadi hak prerogatif dari presiden. Tapi napi kan juga tetap punya hak ya Pak? Ya, dipertimbangkan semua segi yang diatur oleh undang-undang. Tetapi putusan kan ada pertimbangan pada presiden. Itu persoalannya. Nah, kalau presiden melihat ternyata hasil penelitian atau penyelidikan yang dilakukan Polri itu banyak jaringan-jaringan dan itu membahayakan, ya presiden bisa saja mengatakan tidak diberikan remisi. Memang orang boleh mengatakan itu hak asasi, tetapi kita jangan lupa ya, tidak seluruh hal dikorbankan untuk kepentingan hak asasi. Masa kepentingan bangsa dan negara harus dikorbankan untuk hak asasi. Nah, hak asasi perseorangan. Nah, kalau negara itu kan juga hak asasi, tapi hak asasi kolektif. Pak Dim termasuk yang setuju nggak kalau napi teroris ini dapat remisi? Bukan setuju tidak setuju, ini pertimbangannya begini. Kalau harus memberikan remisi, kenapa yang satu diberikan, kenapa tidak? Ya, kalau itu menyangkut teroris, itu kan klasifikasinya itu sebagai kejahatan politik. Nah, kalau kejahatan politik itu berbeda dengan kejahatan umum, gitu. Tidak ada pertimbangan politiknya. Jadi dalam memberikan remisi itu kita tentu lihat pertimbangan politik. Misalnya kapan itu dilakukan, di mana, apa peranan dia, punya pengikut apa tidak. Itu kan lain dengan kejahatan-kejahatan umum biasa. Demikian Dimyati Hartono dan saya Rizal Andika.